Izin saya berdiri biar kelihatan ya. Biar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, syahadu alla ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Amma ba'du. Malam hari ini mohon maaf, saya berdiri di depan bukan berarti saya paling hebat, bukan berarti saya paling pintar, karena emang udah waktunya dipanggil sama MC. Izin Tuan Guru, Pak Ketua, Pak Kadis, tokoh ulama, tokoh agama, dan semua abang-abangku yang ganteng-ganteng, kakak-kakakku yang cantik-cantik. Tapi mohon maaf, kalau buat saya pribadi, cantik itu bukan nomor 1, tapi nomor 6, karena 1-5 Pancasila. Ibarat pepatah Kepri mengatakan, rintik-rintik bunyi hujan, biji salak di atas batu. Wajah cantik bukan ukuran tapi akhlak yang nomor 1. Izin, sebenarnya hari ini di Surabaya ada acara, namun saya alhamdulillah bisa hadir silaturahmi di Kepri. Nggak usah ditepuk tangan, nggak usah. Saya cuma ngasih tahu di Surabaya ada acara. Saya nggak diundang, saya cuma ngasih tahu. Jadi terima kasih Bang Teddy, ini luar biasa. Cuman saya doang gak pakai titel ya. MSI, MSI, LC, SH, saya apa? Waduh, ini dari namanya keren-keren nih. Izin Bang Askar Min Harun ada? Masya Allah. Aslinya karismatik, minimal harus rundingan. Ya. Askar Min Harun disingkatnya. Aslinya karismatik, minimal harus rundingan dulu bang. Iya, Masya Allah. Izin Pak Ketua, S-nya ini apa nih? Saya tadi bikin singkatan belum nyampe S nih. S-nya apa? Sarjana. Oh, Teddy Nuh Sarjana. Iya. Ini ada S nih, nyelip satu nih. Teddy Nuh, tekadnya mandiri penuh sarjana, gitu ya. Insya Allah, tepuk tangan buat Pak Ketua. Ahsan Sadri. Aduh, ini harus dijaga bendahara soalnya nih. Minimal bagus lah. Ahsan, aksnya action, sannya santai, sannya sahabat Kepri. Wah. Terakhir, Ustadz Abdul Somad. Izin Ustaz. Nanti aja saya bikin kalau diundang lagi Ustaz. Jadi malam hari ini saya Ade Jigo memperkenalkan diri. Dulu saya tim lo. Kalau yang tahu mungkin adik-adik, cih adik-adik. Kesannya saya paling tua di sini. Kakak-kakak semua, abang-abang. Sebenarnya saya ini masih muda, karena Tuan Guru bilang sampai tua dipanggilnya adik ya. Jadi gak pernah tua ya. Kecuali anak saya manggilnya ayah gitu. Jadi malam hari ini izin saya bangga. Biasanya mau menghadap Pak Kadis harus dengan janji biasanya Pak, karena Pak Kadis sibuk dengan pekerjaannya. Tapi hari ini saya bangga karena Pak Kadis menghadap ke saya. Terima kasih Pak. Ya, karena emang panggungnya pada sini ya Pak ya. Jadi mengingat pemuda ini KNPI, luar biasa KNPI ini. Kalau ngaji pasti Islam, kalau ngaji pasti iman. Nah itu KNPI Kepri, pemuda penuh aksi. Saya mau dengar semangatnya. KNPI Kepri. Mantap, tepuk tangan dulu dong untuk malam hari ini, luar biasa. Ini saya kedua kalinya menginjak di kota Batam. Sebelumnya saya cuma transit mau ke Pulau Kundur. Jadi undangan, kalau nggak salah ada PT Antam ya di sana ya. Ada Antam, ya. Ya, alhamdulillah hari ini ada di kota Batam. Macam-macam kota banyak sekali yang ada di Batam. Salah satunya ada salah satu kota yang penuh dengan orang Sunda, daerah Kangboy. Kangboy itu ya, kalau orang Jawa Mas Boy. Ya, Kangboy termasuk Kepri ya? Bintan. Oh, salah saya nyari di Google tadi berarti ya. Ada apa? Daerah yang selalu berisik dengan suara-suara saya beduk ya. Iya. Saya beduk ya. Ada suara beduk terus di sana, mau takbiran, mau enggak, ada beduk katanya. Ada yang daerah yang paling kuat, Lubuk Baja. Itu luar biasa. Ada orang Lubuk Baja sini? Masya Allah. Jadi banyak pemuda-pemudi malam hari ini hadir dan saya bangga jadi pernah merasakan menjadi pemuda ya. Dan alhamdulillah sekarang masih muda. Jadi gini, kenapa saya ada di atas sini sebelum Tuan Guru menyampaikan ilmunya, saya juga pernah belajar. Sampai detik ini masih belajar. Jadi kapanpun belajar itu tidak pernah melihat usia, tidak pernah melihat tempat. Izin Tuan Guru, saya menyampaikan sedikit sharing. Biasanya saya mendengarkan ceramah Tuan Guru, tapi izin malam hari ini Tuan Guru mendengarkan ceramah saya. Belajar juga sama Tuan Guru. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, segala amal perbuatan kita tergantung niatnya. Betul Guru ya? Nah, jadi niatkan dulu. Kenapa saya pernah, saya hijrah itu di tahun 2019. Niatnya dari 2014. 2014 ke 2019, 5 tahun saya menunggu dapat hidayah. Alhamdulillah 2018 saya dikasih hidayah, tepatnya di Tanjung Lesung. Pernah dengar kejadian tsunami Tanjung Lesung? Pernah? Saya salah satu korbannya. Alhamdulillah sampai detik ini masih diberikan kesempatan untuk lebih baik lagi. Jadi 2014 saya udah niat mau hijrah, mau berhijrah, mau lebih baik. Tapi banyak godaan. 2017 makin banyak godaan. 2018 Allah kasih hidayah, kejadian tsunami Tanjung Lesung. Cara Allah macam-macam untuk memberi kita hidayah. Saya niatnya 2014, hijrahnya 2019. 2018 saya dikasih teguran sama Allah bahwa inilah saatnya kamu hijrah. Dari situ saya percaya takdir itu ada. Kenapa? Saya gak bisa berenang. Anak saya 2,5 tahun pada saat itu gak bisa berenang. Tapi Allah kasih kesempatan bahwa takdir kamu belum di situ. Tapi ikan yang hidupnya di air aja banyak yang mati. Berarti takdirnya cuma sampai di situ. Kita semua pasti akan mati kok. Kata Ustadz Dery Sulaiman ada lagunya tuh. Orang kaya mati, orang miskin. Udah hafal, nggak jadi nyanyi kalau gitu saya. Lagi ya, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Ketua. Izin Pak, saya nggak ikutan. Saya nggak ikutan. Saya cuma nyanyi. Semua kita bakal mati, cuma nggak tahu kapan dan di mana. Sekarang kita sebagai pemuda banyak banget yang mikirin hidup lebih baik, tapi gak banyak yang mikirin mati yang baik. Bener gak? Caranya kita kejar dunia, pilih pasangan yang soleh, pilih pasangan yang solehah, biar hidup kita lebih baik. Tapi banyak juga yang gak mikirin mati yang baik. Husnul khotimah. Gimana caranya? Kayak gini, ngaji. Apakah kita tahu besok siapa yang mau duluan pulang ke surga? Ada yang mau masuk surga? Sekarang? Jadi itulah yang tadi saya bilang, pesan yang saya dapat pada saat saya mendapatkan Hidayah 2018, takdir mengatakan bahwa kamu belum saatnya pulang, ya belum pulang. Nah, apa yang saya dapat pada saat kejadian tersebut? Jadi kejadiannya itu jeng jeng jeng gitu. Saya lagi MC di sana bersama grup saya Jigo, sahabat saya almarhum AA Jimmy yang mirip AA Gim sudah pulang duluan. Jadi selesai nge-MC, kita selesai turun, Seventeen naik, lagu kedua Air Datang. Saya terbawa sama anak saya, sedang saya peluk, saya gendong di dalam air, saya kebawa arus kurang lebih 2 menit sampai akhirnya saya terjebak di sebuah gorong-gorong. Kotakan gitu. Itu tempat mencuci air kolam renang, sirkulasi, bak kontrol. Kalau kita di rumah ada bak kontrol. Jadi saya nyangkut di sebuah tali yang di dalamnya gelap. Tidak ada suara kesakitan, tidak ada suara orang nangis, tidak ada suara orang teriak minta tolong. Yang ada cuma 2 orang, laki-laki dan perempuan, sedang ceramah. Pada saat itu anak saya pun gak nangis, saya peluk, dengerin, cuma saya lupa. Beliau cuma kayak menasehati. Tiba-tiba sekitar 2 menit juga saya di dalam, ada pintu terbuka yang secara logika pintu tersebut sudah tidak bisa dibuka karena tekanan air luar dan dalam. Tiba-tiba pintu kebuka, saya cuma mengucap Alhamdulillah ya Allah, ada cahaya bulan. Ada bapak-bapak pertama keluar, saya lihatkan, dan di situ tidak ada yang berebutan mau keluar. Saya orang kedua sama anak saya untuk keluar. Ternyata di luar itu dunia. Ada orang teriak, minta tolong, kesakitan, dan bahkan suasana gemuruh tuh, hujan luar biasa. Sampai detik ini saya masih mengingat kejadian tersebut dan saya bisa bercerita. Jadi Allah memberikan kita hidayah itu banyak caranya. Salah satunya saya lewat kejadian, lewat musibah. Kalau saya bilang itu bukan musibah, tapi itu hadiah. Kenapa saya bilang bisa hadiah? Karena setelah itu banyak berkah yang saya dapat. Saya hijrah 2019, dirangkul sama teman-teman kajian musyawarah. Di sana saya diajak ngaji. Di sana saya ngikutin kajian. Banyak belajar, sampai detik ini saya masih belajar. Dan Alhamdulillah ketenangan yang saya dapat. Dulu sebelum saya hijrah, namanya dulu entertain, anak band. Bulan depan gak ada job, saya kepikiran sampai pernah sakit. Aduh, saya punya istri, punya anak, tapi gimana job belum datang, belum ada. Tapi Alhamdulillah pada saat saya hijrah, mau ada mau enggak, insya Allah ada terus. Allah jamin kok, gak usah takut. Saya merasakan ketenangan. Jadi buat abang-abang, kakak-kakak semua yang hadir hari ini, manfaatkan usia kita untuk yang bermanfaat. Misalnya era sekarang sudah era teknologi, lewat medsos kita bisa terkenal. Tapi terkenal yang baik atau tidak baik, usahakan terkenal yang baik. Jadi manfaatkan media sosial untuk yang baik-baik. Contoh, Ustadz Abdul Somad kajian, direkam, sharing. Tapi jangan diedit-edit. Itu memang yang lain, bukan di sini. Jadi, abang kakak di sini, mumpung masih semangat, masih muda, sisa umur kita ini kita gak tahu berapa tahun lagi. Jadi manfaatkan untuk yang baik-baik. Jangan sampai niat hijrah sudah ada, tapi gak dilakukan. Tidak ada aksi. Lakukan, biar semua Allah yang ngatur. Caranya pakai apa? Mudah-mudahan pakai cara yang baik. Karena apa? Sekarang kita sudah niat, 2014 niat, 2018 dikasih hidayah, 2019 baru hijrah. Niat itu kan satu, lakukan. Coba kalau kita mau sholat, udah wudu, niat pasti kan, niat terus Allahu Akbar, langsung sholat. Gak ada yang habis niat terus kemana-mana dulu, gak ada. Mungkin cuman saya udah niat tapi enggak langsung dilakukan sampai Allah memberikan hadiah yang luar biasa. Mungkin tidak semua orang mendapatkan sesuatu tersebut, tapi saya yakin abang-abang, kakak-kakak, pemuda Kepri yang hari ini hadir punya semangat untuk lebih baik. Manfaatkan media sosial sekarang untuk kebaikan. Ya, jadi mungkin tidak lama, tidak panjang, karena memang saya juga masih belajar. Jadi apa yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan saya bisa silaturahmi lagi ke sini, karena kalau NKRI harga mati, kalau ada jigo harga nego. Tenang Pak Ketua, saya sama Pak Ketua itu sudah seperti keluarga. Tadi sampai di hotel, di tempat saya menginap, ketemu Pak Ketua, assalamualaikum Pak Ketua. Beliau bilang keluarga, keluarga. Ah, saya udah dianggap keluarga berarti. Apa diusir ya saya? Jadi malam hari ini saya juga mau belajar dari Tuan Guru dan dari semua abang kakak yang hadir malam hari ini. Kebetulan juga ada teman-teman komunitas dari Ereking dan Dua Tak yang hadir. Karena memang sekarang saya YouTube-nya fokus sama Dua Tak otomotif, khususnya motor. Dan mudah-mudahan melalui motor, melalui komunitas, melalui Dua Tak, kita bisa jadi manfaat untuk orang lain. Mungkin itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan malam hari ini saya langsung ingin mengundang Tuan Guru untuk memberikan nasihat kepada kami semua di sini, kepada beliau tafadhol. Takbir. Saya minta semangatnya. KNPI Kepri. Nah, ini kita harus lebih semangat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan ke Indragiri, jangan lupa singgah ke Air Molek. Menengok Bung Teddy berdiri di sini, nampak mimbar ni pendek. Nah, itu yang terpikir tadi waktu beliau bertegak di sini tadi. Saya sebetulnya kurang terlalu suka diundang oleh KNPI ini. Kenapa begitu? Karena terasa betul tua kita di sini. Beda kalau yang ngundang itu pensiunan, nah, itu terasa saya yang paling muda. Karena definisi generasi milenial itu diambil dari kata milenium. Milenium artinya 1000 tahun. 1000 tahun pertama tahun 1000, 1000 tahun kedua 2000, 1000 tahun ketiga masuk tahun yang ke-3000. Jadi sekarang sudah masuk milenium yang ketiga 2022. Jadi menghitung generasi milenial itu semua yang lahir pada tahun 81 sampai tahun 96. Itu milenial. Jadi secara tahun ini sebetulnya saya tak masuk, tapi saya berusaha untuk pura-pura memasukkan diri, ya, begitulah lebih kurang. Yang sama-sama kita hormati Bung Teddy, Bung Hardi, Bung Ramon, Bung Henry, Bung Adejigo. Kalau tuan mau makan rebung, kalau tuan ke Gunung Merapi, ambillah 1, 2, 3 batang rebung. Kalau sudah diundang ke KNPI, semua dipanggil jadi bung. Tadi pagi jumpa jadi Ustadz Ramon, lalu kemudian jumpa Bang Hardi. Kalau sudah masuk ke sini, mau tak mau, silap-silap saya pun dipanggil juga Bung Soman. Alhamdulillah masih bisa bersilaturahim dengan KNPI Kepri, tak dapat saya sebutkan satu persatu, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan jemputan majelis, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaAllah semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi bercerita tentang anak muda, generasi milenial, itu memang agak berbeda kalau ceramah di depan orang tua. Kenapa? Karena sebetulnya kita ini tak pernah tua. Nanti kalian yang muda-muda ketika seusia saya, itu nanti baru bisa merasakan apa yang saya katakan sekarang. Oh, betul kata Ustaz Somad dulu. Tadi memang orang tua itu tidak pernah merasa dirinya tua. Itu makanya banyak terjadi kenakalan orang tua. Orang tua itu sebetulnya mau buat nakal, cuman tak sanggup. Nafsu besar, tenaga kurang. Dimakanlah pil Viagra. Mati di lokalisasi. Sama macam kap 70 diisi minyak pesawat, meletuplah. Saking groginya saya di depan anak-anak muda ini sampai lupa menyapa Pak Kadis, padahal duduk di sebelah awak. Kata Pak Kadis, Ustaz Somad, itu tulisan desa itu apa artinya? Desa itu singkatan dari Diplom Etude Supérieure Approfondi, bahasa Perancis. Sampai ke Indonesia jadi kampung. Tapi memang dulu waktu tes dosen CPNS, memang begitu ditulis, Pak. Tolong tulis titel menurut negara asalnya. Tak boleh tulis LCMA. Tapi kena asyik ditanya orang apa desa-desa. Itu ditulis Ustaz Somad LCMA. Sesuai pula. LC sebelah kiri, MA sebelah kanan. LCMA. Lagi cemas mencari anak gadis. Dulu waktu awak sebelum... Dulu sebelum berbini tak pernah diundang ke NPI. Sekarang sudah beranak, jumpa pula sama anak-anak gadis. Itu namanya takdir buruk. Jadi yang takdir baik itu kalian. Lagi muda, lagi ganteng, dekat dengan anak-anak gadis. So sweet. Pernahlah saya diundang ke satu daerah. Nama daerahnya tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Nanti disebutkan disomasi orang pula kita. Sampai di situ kata kepala kampung, tolong Ustadz ceramah nanti, ceritakan tentang kenakalan orang tua. Kenapa begitu, Pak? Karena di sini orang habis menakik gotah. Menakik gotah itu motong karet. Orang-orang tua di sini habis motong karet, itu singgah ke kafe. Mabuk dan berzina. Kenapa begitu, Pak? Kalau ditanya, kenapa kau mabuk berzina? Waktu muda dulu tak sempat buat dosa. Niat ada, duit tak ada. Sesudah tua inilah ada, kapan lagi buat dosa? Alhamdulillah beberapa bulan yang lalu datang lagi saya ke kampung itu, saya tanya, masih ada lagi, Pak? Alhamdulillah sudah mati semua, Pak Ustaz. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah adik-adik berpikir nanti kalau sudah tua baik. Enggak, makin tua makin menjadi-jadi. Kalau tak kan ada pantun mengatakan tua-tua keladi. Makin tua makin gatal. Keladi itu kan gatal. Ustaz Somad, orang Kepulauan Riau ni, Melayu ni kan asyik berpantun-pantun aja, ya. Orang Arab tu ada juga berpantun. Oh, orang Arab tu lagi berpantun. Ada seorang laki-laki namanya Qais. Jatuh cinta sama perempuan namanya Layla. Lalu kemudian orang tua Layla tak setuju. Qais ni menjadi gila. Dan dia termasuk anak muda yang sembuh karena didoakan ayahnya di dinding Ka'bah. Begitu kata Syekh Muhammad Mutawalli Syahrawi. Datanglah orang bertanya kepada dia, wahai Qais, alaila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Itu pula hebatnya ceramah di KNP ini. Setiap 5 menit datang mikrofon baru. Luar biasa. Bagus ini, biar tahu orang, sangkanya kita ece-ece kan. Ad-dunya turidu amid dunya, alaila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Eh Qais, ya, kalau kau disuruh memilih antara dua, kau milih Layla atau dunia beserta isinya? Berpantunlah dia. Apa kata dia? Laghubaruni aliha ahabbu ilayya wa ashfali balwaha. Debu yang menempel di sendal Layla lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Justru pantun-pantun kalimat yang indah itu keluar karena tak jadi bebini itu. Kalau jadi apa yang keluar? Anak. Ketika Nabi SAW menghadapi pamannya namanya Abu Thalib, kata Nabi, bersyahadatlah paman, ini sudah mau mati. Apa kata pamannya bersyair? Orang Arab itu sampai sudah mau mati pun bersyair. Apa kata dia menjawab? Laqad alimtu anna dina Muhammadin khaira adyanil bariyah laulal malamah wahidharil masabbah lawajattani samhan lidhalikad dini mubayyina. Kalau di tempat lain saya sampaikan syair ini, setelah saya terjemahkan baru orang mengangguk. Tapi kalau di KNPI ini beda, belum saya terjemahkan sudah mengangguk. Tak paham tak tidak, wallahu a'lam. Laqad alimtu anna dina Muhammadin khaira adyanil bariyah. Aku tahu agama Muhammad itu agama yang paling bagus. Laulal malamah wa hidharil masabbah lawajattani samhan lidzalika dini mubayyina. Kalaulah bukan karena takut dicaci maki dan disumpah serapah, pastilah kau dapati aku menerima agama ini secara terang benderang dan nyata. Jadi kalau cerita tentang masalah pantun petatah petitih, maka sesungguhnya orang Arab paling hebat, tapi ada yang lebih hebat daripada pantun, itulah dia ayat-ayat Al-Qur'an. Karena mereka menduga ini adalah syair. Apa kata Allah? Wama 'allamnahu syi'ra wama yambaghilah. Itu bukan syair, tak layak Muhammad bersyair. Akan tetapi itu adalah Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin tanzilal azizir rahim. Surat Yasin, baca malam ini bagus. Sebetulnya baca Yasin itu tiap malam. Karena saya sanggup tiap malam, malam Jumat. Malam Jumat pun tak sanggup, mati ajalah. Jadi Pak Ustaz, kalau kami muda ini apa yang paling penting? Menemukan titik balik. Ini yang paling penting pertama. Tadi kita dengar dari Bung Ade Jigo, menemukan titik balik. Beliau menemukan titik baliknya ketika kena tsunami. Tsunami itu adalah gelombang pasang yang naik ke darat. Itu baru perempuannya, laki-lakinya Sumanto. Mohon maaf Pak Sumanto, jangan tersinggung. Jangan sampai kita tobat hijrah menunggu kena tsunami. Apalagi kita tinggal di kepulauan. Rasa-rasa nampak ombak itu naik ke Batam. Kalaulah bukan karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Bang Ade Jigo tadi? Ikan itu kan hidupnya di air. Tsunami, terombang-ambing ikan itu melompat dari laut naik ke darat, mati. Menurut hukum akal, Bang Jigo ini sudah lama mati. Tapi dia masih hidup. Kenapa? Dia masih dituntut, disuruh Allah bercerita pengalaman beliau, supaya yang selama ini bingung. Saya ini sebetulnya sudah lama mau hijrah, mau tobat, tapi belum menemukan titik balik. Malam ini mendengar ceritanya. Kalau tak juga, nanti kita ajak dia naik sampan, kita campakkan ke tengah laut. Dulu waktu saya masih rutin ngisi pengajian di Masjid Akramun Nas Undri Panam. 4 tahun saya ngisi pengajian. Dari tahun 2009, 10, 11, 12, 13. Jumpalah anak muda, udah agak tua sikit. Telinganya berlobang dua-dua. Kan lobang sini, sini lobang. Lama saya tengok lobang telinganya sambil makan lontong sayur. Rupanya dia merasa, saya nih Pak Ustadz memang pakai anting dulu. Badan saya ini betatu penuh, semua minuman keras habis saya minum, semua perbuatan dosa sudah saya buat. Dalam hati saya, tak usah kau ceritakan, aku sudah tahu dari tatapan matamu. Jadi cuman ceritanya kau tobat. Jadi waktu itu Pak Ustadz ada orang meninggal, terus tegak saya di pinggir kubur tuh nengok, entah macam mana terjatuh saya Pak Ustadz. Jatuh ke dalam, saya pegang jenazah, terasa sejuk dingin kaki. Itulah awal saya tobat, saya dengar Ustaz datang pengajian, saya datang subuh. Ini pun bisa juga kita ambil pelajaran, kalau ada kawan ini belum juga bertobat, ajak dia dengan orang meninggal. Dekat-dekat, ada agak-agak dekat, tulakkan ke bawah. Ustaz Somad, kalau mengajari kasar, tak usah kau ajar kami kasar. Kami ini kasar Ustaz. Kami datang mau dengar ceramah Ustadz ini, mau kelembutan. Salah undang kalian. Aku ini bukan jenis Ustadz yang lembut. Kalau nyari Ustadz lembut, carilah Ustadz bencong. Ini memang udah setelannya begini dari dulu. Dulu saya pikir waktu pertama-pertama pulang, menggelegar. Ceramahlah saya di Islamic Center Bang Kinang. Diundang Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Ceramah saya pam 12 tahun yang lalu, tahun 2008, 14 tahun yang lalu. Begitu selesai datanglah tokoh masyarakat Kampar, Ustadz Somad. Ya Pak, ceramah Ustadz tadi mantap, suko kami mendongaunya. Ya Pak, cuma pita kasetnya kami kolambe. Daya tangkap kami sudah dua Pak Ustadz. Cakap Ustadz tadi terlalu cepat, tak bisa kami tangkap. Jadi dalam pikiran saya, oh, waktu itu balik umur 31 tahun, lahir 1977, pulang ceramah 2008, umur 31 tahun. Bayangan saya, aku bercakap cepat menggelegar ini karena masih muda, rupanya sekarang sudah tua, makin cepat dan makin menggelegar. Jadi kalau ada orang mengatakan saya ini nanti berubah sudah tua, tak akan. Perubahan terjadi ketika menemukan titik balik. Bagaimana titik balik kamu? Saya nih Pak Ustadz pecandu narkoba. Jadi mak saya pergi ke Makkah, diambilnya air zam-zam satu jerigen, tawaf dia 7 putaran. Orang lain doanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah. Mak saya doanya lain. Berhenti anakku narkoba, berhenti anakku narkoba, berhenti anakku narkoba, berhenti anakku narkoba, berhenti anakku narkoba. Habis 7 putaran balik dia datang dia ke rumah dibilangnya, kau sudah kudoakan 7 putaran ini airnya, kau minum, kau mandikan. Kalau tak juga mati ajalah kau. Berhenti. Jadi saya menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, dan menyampaikan true story, kisah-kisah nyata bagaimana orang menemukan titik balik dalam hidup. Karena kalau kita tidak menemukan titik balik, kita akan terus berputar, berputar. Rumah, tempat kerja, kongko-kongko, mabuk-mabuk, nyanyi-nyanyi, sakau, dugem, duduk sambil gemetar. Besok ulang lagi, dapat duit, kongko-kongko, mabuk, nyanyi, happy metal, R&B, rock, dangdut, masuk lagi dosa, makan pil anjing gila, pakai lagi ganja, pakai lagi mix-max, pakai lagi narkoba, pakai lagi, sampai akhirnya kematian datang. Dan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jangan menunggu titik balik hanya karena musibah. Jadi memang saya banyak berjumpa dengan anak-anak muda, dari Sabang sampai Papua, itu banyaknya saya ketemu anak muda, bukan karena saya di Batam, saya bilang orang Batam, memang yang pertama kali mengajak saya naik motor ke masjid, biker subuhan Batam. Batam. Assalamualaikum Ustaz, masih ingat saya itu 3 tahun yang lalu. Waalaikumsalam. Besok Ustaz subuh jangan naik mobil ke masjid ya. Ya, nanti kami jemput pakai motor ya. Dalam hati saya, sangka orang ini tak pandai saya naik motor. Oh disuruhnya pula lah saya bonceng di belakang. Macam buruk mau ngambil kelapa. Apa pula awak duduk di belakang? Dalam hati saya tak pula mematahkan semangat anak muda nih. Besok Ustaz kami jemput ke hotel ya. Ya saya bilang. Kami bawa ke Masjid Agung ya? Ya. Begitu sampai ke hotel, mana motor kalian tuh? Ini kata dia. Pas pula itu yang mau saya naik. Cocok dan ini dalam hati. Saya bawa. Tinggal mereka di belakang. Hilang. Saya dulu sampai masjid. Sampai di masjid, selesai. Ustaz Somad, nanti pulang kita ulang balik. Kenapa? Tak direkam mereka pula. Ilaha illallah. Padahal tujuan awak buat konten. Berkesan saya dengan Batam ini. Setelah itu baru tepuk tangan, nanti belum. Setelah itu barulah biker subuhan, biker lain mengondak. Bagaimana dulu heroiknya waktu kita naik jembatan Barelang direkam pakai drone dari atas. Oh, tak ada apa-apanya film Titanic. Di mana Ustaz pertama kali? Batam. Jadi memang kita yang pertama kali itu berkesan di kepala kita. Anak-anak muda yang mengundang. KNPI-KNPI lain itu belakangan. Sampai sekarang pun orang itu tak ngundang juga. Matamlah meriah di Masjid Agung. Nah, ini semua. Memang kalau anak muda ini biasanya jarang dia pengajian di masjid. Di hotel, di taman, koko-kongko, di kafe. Karena kalau dibuat di masjid, ada sebagian anak muda ini berpemahaman. Jangan ke masjid, karena kawan kita kemarin 2 kali ke masjid mati. Nah itu. Karena pengurus masjid ini tak pula ramah. Udah tahu anak muda ini takut mati. Diletakkan pula dekat pintu tu keranda jenazah. ilaha illallah. Kurang sensitif pengurus masjid ini. Ini saya kasih tahu ke pengurus masjid, janganlah kalian buat begitu. Anak muda ini takut ke masjid. Beberapa kawannya yang baik-baik mati. Yang hidup yang jahat-jahat aja lagi tinggal. Takut mereka trauma, diletakkan pula dekat pintu masjid itu keranda jenazah. Masuk ke dalam, ustadznya pula berceramah. Pengajian kita malam ini judulnya adalah malam pertama di alam barzah. Jadi kadang saya tak juga saya salahkan anak muda ini. Saya orangnya saya tanya anak muda, kenapa kalian tak mau ke masjid? Kami sebetulnya mau ke masjid ustaz. Tapi itulah ustaz ini horor semua, kata dia. Itu makanya saya meminta kalau saya pergi kemana-mana, tolong saya jadwal itu dijadwalkan tabligh akbar untuk yang sudah ngaji ring satu. Itu di masjid biasanya subuh dibuat. Yang kedua itu adalah untuk ring dua di kantor dinas. Ring tiga adalah di tanah lapang. Nah, di tanah lapang itu semua. Ada yang memang tak ada niat mau dengar ceramah, tiba-tiba nengok orang ramai berhenti. Ada model gitu. Dulu kita buat di Batam ini ditutup jalan dengan Habib Sheikh Moriah. Banyak juga orang yang datang mendengar. Memang tak ada niat. Niat berangkat dari rumah mau nyopet. Tengok orang ramai berhenti kan. Ini banyak dompet ini gitu kan. Itu dengar Cik Ustaz Somad bercerita. Bagaimana seorang Suraqah bin Malik ketika dia keluar dari rumahnya ingin membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi begitu dia sampai di tengah jalan, tiba-tiba ujung kaki kudanya terperosok dan terguling. Dia berpikir, seumur hidup aku tidak pernah jatuh dari kudaku. Di situ dia tersadar bahwa yang kukejar ini bukan manusia biasa, tapi manusia utusan Allah. Akhirnya dia bersyahadat. Berapa banyak orang yang dari rumah ingin berniat buat dosa, tapi justru buat amal soleh di tengah jalan. Berapa banyak orang yang dari rumah ingin niat buat baik, sampai di kantornya dia buat korupsi, dia bukan makan haram. Tak jadi dia nyopet. Paling tidak tak jadi malam itu, malam esok diulang ya balik. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, yang pertama yang paling penting adalah menemukan titik. Itu filosofi dari tawaf. Makanya titik balik dalam tawaf itu adalah Hajar Aswad. Putar satu putaran, dua putaran, tiga putaran. Menemukan titik berhenti di Hajar Aswad. Dan kita masing-masing menemukan titik balik. Kalau dibuatlah, bisa dijadikan buku nanti. Judulnya Titik Balik. Isinya cerita orang-orang yang menemukan titik balik. Tentu titik balik yang pertama, Bung Ade Jigo. Titik balik. Yang lain titik balik, titik balik. Kalau Ustaz Somad bagaimana titik baliknya? Saya tak ada titik balik. Karena memang saya di antara tujuh. Emak saya adik-beradik 10 orang, yang hidup 7, 3 meninggal kecil. Cucu-cucu atuk saya ini lebih kurang 40 orang. Kata atuk saya, cucuku yang satu ini jangan sekolah umum. Maka saya tak sekolah SD. Saya sekolah ibtidaiyah. SD pun al-wasliyah. Habis itu sanawiyah, habis itu aliyah, habis itu kuliah. Tapi bukan berarti karena saya tidak menemukan titik balik, bukan preman, bukan pecandu narkoba, bukan artis, berarti bukan berarti saya paling suci, tidak. Justru merasa diri banyak silap, salah dan dosa itu lebih baik daripada orang yang mengaku dirinya siap menjadi penghuni surga. Makanya saya kalau ketemu dengan orang tobat, artis hijrah, preman-preman, dalam hati saya, kau merasa dirimu pelaku dosa, sedangkan aku merasa diriku paling suci penghuni surga. Di hadapan Allah, yang paling mulia adalah orang yang merasa dirinya banyak dosa. Gara-gara itulah saya tak perlu tobat, Pak Ustaz. Karena saya terus merasa dosa terus. Ini orang bukan mencari kebenaran, ini mencari pembenaran. Langkah yang pertama, temukan titik balik. Setelah menemukan titik balik, alaikum bil jamaah, hendaklah berkomunitas. Bahasa pengajiannya berjamaah. Ini jamaah ibu-ibu, ini jamaah bapak-bapak. Maka bahasa gaul milenial anak mudanya berkomunitas. Jadi banyak juga anak-anak muda ini yang saya nengok Ustaz Somad ini tidak setia, kata dia. Kenapa kau bilang begitu? Ketika yang ngajak anak Moge, Ustaz ikut. Yang ngajak anak Air Aking, Bang Ade Jigo, Ustaz ikut. Yang ngajak sepeda ontel, Ustaz ikut juga. Kemudian ketika diajak Cup 70, Ustaz ikut juga. Yang ngajak komunitas Vespa, Ustaz ikut juga. Sebetulnya jamaah Ustaz ini apa? Saya adalah jamaah yang mengikut kalau di dalamnya ada jamaah, itulah jamaah saya. Jadi saya jamaah multi lintas organisasi. Jadi suatu ketika ijtima' jamaah tabligh, 20 ribu orang berkumpul di Pekanbaru, datang satu bapak-bapak, Ustaz, ya, sebetulnya aliran Ustaz ini apa? Kenapa kau bertanya begitu? Kemarin di Nahdlatul Ulama, kami tengok Ustaz Sekretaris LBM NU dari 2009 sampai 2014, Provinsi Riau. Ya, saya bilang. Terus kami tengok di Lazismu, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah, Ustaz sebagai penasehat di situ. Ya, saya bilang. Kemudian di Al-Wasliyah, Ustaz sebagai bagian komisi dakwah. Betul, saya bilang. Kami tengok pula di Perti, Ustaz sebagai komisi fatwa. Iya, saya bilang. Ini di tabligh, Ustaz ikut juga. Kenapa kau bingung? Rupanya dia intel mau buat laporan. Bingung deh. Saya bilang, kau kuajari ya. Ini intel yang agak bodoh juga ini. Jadi kuajari kau gini. NU, Muhammadiyah, Perti, Al-Wasliyah, MUI, itu adalah organisasi sosial keagamaan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Dan mereka ini semuanya adalah Islam, semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau aku ikut ini, itu bukan mencela-mencela. Kesetiaan kita beramah bersama ada jamaah. Tapi kita bisa bersama kalau banyak persamaan. Jadi kalau kebetulan ada di antara adik-adik ini yang hobinya misalnya sepeda ontel, itu memang dia bawaannya slow, menikmati. Tak bisa saya paksa untuk ikut RA King. Banyak ini copet-copet yang taubat kan? Jambret-jambret yang taubat. Lalu kemudian kita paksa dia untuk ikut sepeda ontel. Tak bisa, karena dia dulu gas saja. Dia mau kencang. Begitu juga dengan komunitas Jeep Willis. Mau kita ajak dia ikut komunitas Moge. Tak bisa kita paksakan. Apapun nama komunitasnya silakan. Yang penting berjamaah. Jangan memisahkan diri dari jamaah. Man syadza syadza finnar. Siapa yang sendirian, maka insya Allah sendirian dia masuk neraka. Maka jangan jadi jomblo. Jadi kalau gitu maksud Ustaz kami suruh pacaran. Pacaran pun jangan. Mudah-mudahan anak-anak muda yang pacaran ini segera putus. Amin. Lebih 40 selesai kalian. Lebih 40 yang mengaminkan. Malam Jumat pula. Yang laki-laki ketawa, yang perempuan pucat. Untung belum ada detektor cap jempol. Kalau ada berserak-serak jempol abang tuh, kata dia. Maksudnya, kusuruh kalian putus pacaran buat dosa. Besok pagi waktu yang paling afdol setelah sholat Jumat, kupinang kau dengan bismillah. Insyaallah yang akad nikah besok habis sholat Jumat, saya jadi saksi, saya akan berikan kultum. Ya, nih. Booking tiket pesawat, besok saya ke Natuna. Kita buat acaranya nikah masal di Natuna. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu dalam hadis sahih Bukhari, seorang laki-laki merayu seorang perempuan, kukasih dia 120 keping dinar baru dia mau menuruti aku. Berapakah 120 keping dinar itu? Ini bagi bapak-bapak BKD bisa dibuat untuk soal CPNS Kepri. Satu keping dinar beratnya 4,25 gram emas. 4,25 gram, 1 gram emas 1 juta. Kalau begitu 4,25 gram berarti 4.250.000. Tapi karena kita udah lama kenal, 4 juta aja lah. Kali 120, kita hitung sama-sama. Tak bisa Ustaz-Ustaz ngitung rupanya. Payah yang tadi 250 ribu itu payah. Kita hitung sama-sama berapa dia merayu cewek dari sehingga cewek itu mau sama dia. 4.250.000 kali 120 keping. 510 juta dia kasih cewek itu baru mau sama dia. Tuh sama Nabi. Ketika dia mau buat dosa, ingat dia sama Allah, tak jadi dia lakukan dosa dan dia bertobat. Tak jadi ku buat dosa, yang 120 keping 510 juta ini ambillah, diterima Allah tobatnya. Anak gadis sekarang cukup semangkok bakso pakai mie ayam, selesai. Murah kali harga kau. Heran memang saya. Kenapa Ustaz Somad kalau berceramah tentang anak gadis yang menjajakan dirinya, meremehkan harkat martabat orang tua. 9 bulan 10 hari kau dikandung emakmu, 2 tahun kau disusukannya, meregang nyawa dia melahirkanmu. Enak saja kau berikan harkat martabat dirimu tanpa ada perjuangan sama sekali. Ayam betina pun lari kencang dikejar ayam jantan. Bisa pula kau perempuan tak lari. Saya ngomong begitu tidak melihat perempuan sebagai objek. Perempuan adalah adik saya. Walaupun tak ada adik saya perempuan. Perempuan adalah anak keponakan saya. Walaupun anak saya laki-laki. Perempuan adalah sepupu saya. Perempuan adalah kakak saya. Walaupun saya adik-beradik dua-duanya laki-laki. Jadi niat saya baik menghargai perempuan. Tengoklah di botol-botol itu tertulis. Apa yang tertulis di atas? Bahasa Melayunya, do not accept if cell is broken. Memang kalau habis makan asam podeh kok lancar bahasa Inggris awak. Do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Botol aja 5.000 harganya tak diterima orang kalau rusak, apalagi kau wahai manusia. Video ini boleh dipotong, diupload di Instagram. Instagram Abdul Somad Official yang followernya 7 juta itu. Sombong kali Ustaz ini kalau bercakap, la ilaha illallah. Bukan sombong, maksudnya yang belum follow-follow lah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah menemukan titik balik, langkah kedua berjamaah, berkomunitas. Kok komunitas apa sekarang? Aku komunitas hijabers. Mantap. Kok komunitas apa sekarang? Aku komunitas jilbabers. Kok kan laki-laki? Apa kok aku ikut jilbabers? Maksudnya aku laki-laki penjual jilbab. Karena pasarannya bagus sekarang. Mantap. Kok komunitas apa sekarang? Aku komunitas pecinta iguana. Bagus, kau? Tengok sendirilah Pak Ustadz, rambut saya kan agak pirang. Terus apa hubungannya? Saya komunitas kucing anggora. Ini yang peci-peci merah, ini komunitas apa? Jawara. Goloknya di mana? Di rumah. Untuk hewan kurban. Karena kalau dibawa malam-malam, kena razia senjata tajam. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sudah berkomunitas, alhamdulillah. Bagi yang belum ada komunitas, tentukan langkahmu, kau mau ikut komunitas yang mana. Ustaz Somad, komunitas mana? Saya asal ada anak muda komunitas. Datang anak muda membawa gula merah. Yang satu lagi datang bawa keripik singkong. Yang satu lagi datang pula membawa kopi Robusta. Apa ini? Senyum dia, tahu saya itu, senyum minta endorse nih. Buatkan video Pak Ustaz. Dah, uploadkan di Instagram Pak Ustaz. Dah, komunitas saya, semua orang baik, semua yang sudah bertaubat, semua yang sudah berhijrah, itu adalah komunitas Abdul Somad. Allahu Akbar. Jadi kalau saya masuk ke KNPI, oh Ustaz ini jubahnya, bajunya berarti biru. Tiba-tiba muncul pula jadi pemuda Pancasila. Loh, apanya sebetulnya aliran Ustaz ini? Berarti kau tak paham cara berpikir saya. Apa saja komunitas yang baik, maka saya ingin berada di tengah-tengah mereka. Karena kalau kita bergabung sama orang-orang baik ini, kita kan tak tahu entah kelompok mana yang masuk surga nanti. Jadi kalau KNPI masuk surga, masuk saya. Pemuda Pancasila masuk surga, masuk saya. Biker Subuhan masuk surga, masuk saya. Semua mereka masuk, tentu mereka cari saya. Kumpullah orang pemuda Pancasila, KNPI, Baker Subuhan, R.E. King, Moge, Imbi, masuk semua. Yang pertama mereka cari adalah Abdul Somad. Mereka mau nengok bajunya warna apa. Mereka penasaran. Oh, lomba-lomba lah komunitas-komunitas ini mendatangi Malaikat Ridwan, bertanya. Malaikat Ridwan, ya. Ustaz Somad ada lewat sini tadi? Ada, kata malaikat. Mana dia? Dia udah lama nunggu kalian di VVIP. Kalian lama kali transit di neraka jahanam. Pede kali lah Ustaz ini masuk surga. Orang sekarang mabuk, sakau dengan pedenya meletakkan botol minuman di depan untuk buat podcast. Pezina dengan pedenya cerita haram. Bagaimana pengalaman pertama kali berzina? Udah pernah zina sama bule? Udah pernah zina sama kambing? Dengan pedenya dia buat dosa. Kenapa orang yang bertaubat tidak pede untuk mengatakan bahwa dia dijamin masuk surga? Nabi mengatakan, "Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah." Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Ini pula ketika ditanya, "Kau yakin masuk surga?" Entahlah Pak Ustaz, belum tahu lagi. Apa ini? Nabi menjamin kau masuk surga. Ketika saya posting gambar saya dengan kawan saya buat captionnya di bawah, berteman di dunia, bertetangga di surga. Wah, komenlah haters di bawah. Yakinkah ini masuk surga? Yakinkah ini masuk surga? Alhamdulillah, sejak beberapa pekan ini, tontonlah saya dengan Bang Daniel Mananta di channel dia. Saya tonton itu, tak ada saya tengok serangan dari buzzer dan haters. Rupanya sejak Sambo tertangkap nih, mati mereka. Tontonlah. Sudah saya tonton, saya tengok, tak ada komen-komen. Waktu saya duduk dengan Roma Irama itu, saya tengok, tak ada komen-komen. Dan di FB, di Instagram saya pun juga tak ada. Ada beberapa komen yang membuat jantung saya agak berdegup kencang, saya baca. Dibuatnya pula situ. Ustaz, jadikan aku yang kedua, kata dia. Apa tak berdebar jantung awak? Yang membuat jantung berdetak itu dua. Pertama, jatuh cinta. Yang kedua, jatuh tempo. Dan kalau jantung itu normal, kan terasa sih sebenarnya. Nah. Tapi kalau udah jatuh cinta, jatuh tempo tuh, macam bunyi moge lah. Prrrr, katanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jam 9 saya tadi ngomong, udah jam 9.40. Ternyata ngomong di depan orang baik-baik itu tak terasa kata begitu cepat berlalu. Tapi tak semua orang begitu. Ada juga yang dalam hatinya lama kali loh Ustaz ini bercakap. Kalian kan tinggal duduk mendengar aja. Aku yang berdiri bercakap dari tadi. Ya salah Ustaz sendiri. Disediakannya kursi duduk. Kenapa Ustaz tak berdiri? Kalau aku duduk, nanti dibilang orang, Ustaz itu udah tua. Berdiri gini kan gagah kita nampak kan. Gagah nampak peci merah, baju, mikrofon pula dua. Nampak orang tuh gambar besar-besar, nah, di samping kita anak muda semua, ada yang gigi nampak, ada yang tak nampak. Yang penting tersenyum. Masalah nampak, tak usah dipermasalahkan. Kenapa mesti kita lihat perbedaan? Kenapa tak kita lihat persamaan? Ini kadang menengok orang, itu bukan kawan kita. Kenapa? Bajunya merah. Kenapa rupanya? Sama macam karpet. Itu teman kita, kenapa? Bajunya biru. Kenapa mesti biru? Karena langit membiru. Apalah arti sebuah warna? Semua warna datang dari Allah. Justru kalau kalian dari bawah sana melihat ke atas, hanya beberapa warna. Tapi kalau saya melihat ke bawah, saya sedang melihat pelangi sedang turun ke bumi. Rupanya kalau kita duduk di dekat anak-anak muda ini, puitis kita jadinya. Itulah maka saya senang kalau diundang ke NPI, senang. Tadi katanya tak senang, kadang-kadang senang. Kalau sama anak muda itu kenapa? Muncul pikiran-pikiran sehat kita. Tapi kalau udah diundang sama Ustaz, ada nanti undangan kemana? Persatuan pensiun. Apapun terpaksa lah ceritanya. Jadi Bapak Ibu, nanti begitu malaikat maut datang, ini kan semangat kita. Pak Kadis Pora masih aktif, ada yang pegawai, ada yang bisnismen, semangat kita. Kenapa Ustaz tak semangat kadang di masjid itu? Kemana lah mau semangat? Di depan kita KPU. KPU itu Pak Ustaz, Kepano Polhuban. Mohon maaf Pak KPU, jangan tersinggung. Orang-orang yang sudah lama meninggalkan dunia hitam. Saya ini Pak Ustaz sudah lama saya tinggalkan dunia hitam nih. Pala dibuka, memutih semua. Saya cuma mau ngasih tahu, saya belum beruban guys. Tapi yang tua-tua jangan pula tersinggung mendengar ceramah saya ini. Ini kan video saya ini walaupun saya ceramahnya di konteks ke NPI dengan anak muda. Tapi ketika di-upload nanti di channel Ustaz Somad Official kan ditonton orang tua kan. Aku sampaikan kepada bapak ibu orang-orang tuaku sekalian waktu menonton ceramahku ini, tolong kalian pahami konteksnya bahwa aku bicara di depan anak muda. Kalian jangan tersinggung. Karena beberapa orang tua yang tersinggung mendengar ceramahku ini langsung mati. Kalian adalah orang-orang tua yang sudah melewati masa muda dan kalian selamat. Sekarang aku sedang berada dengan anak-anak muda, dipukul ombak, dihempas gelombang, pulau tujuannya masih jauh, karangnya tajam, sampannya terombang-ambing. Kita sama-sama membimbing mereka sehingga sampai menuju pulau harapan insyaallah. Amin ya rabbal. Temukan titik balik berjamaah. Berjamaah itu dalam tiga tempat. Pertama, lingkungan tempat tinggal. Tinggal di mana? Di perumahan Pak Ustaz. Perumahan apa namanya? Perumahan di Batam nih, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasa tinggal di Eropa. Nama-nama bule semuanya. Bule sama Pak Le. Terserahlah mau nama apapun, yang penting di dalamnya ada surau langgar dan musola. Gabungkan diri dengan orang ini. Ustaz Somad, almarhum ibu itu tak boleh dibawa ke masjid waktu mati kemarin. Kenapa begitu Pak Haji? Kata lakinya, jangan bawa biniku ini ke masjid. Kami pun tak ada yang berani membawa bininya ke masjid. Telusur punya telusur, ungkit punya ungkit, cerita punya cerita. Rupanya dilarangnya bininya ke masjid karena dia seumur hidup di komplek itu tak pernah tinggal ke masjid. Malu dia. Jangan sampai jenazah ibu tak dibawa ke masjid gara-gara laki Dracula ini. Paling tidak ke masjid dua kali seumur hidup. Pertama akad nikah, kedua jenazah. Sehingga nanti kalau ditanya malaikat, pernah kau ke masjid? Pernah malaikat. Berapa kali? Dua kali. Yang pertama akad nikah, itu pun tak ada tahiyatul masjid, duduk aja. Yang kedua, tak pula masuk ke dalam. Imam tuh menyuruh orang, tolong angkat jenazahnya. Sombongnya bukan main. Dipanggil muazin satu hari 5 kali. As-salatu khairum minan naum. Dia yang azan, dia iqamat, dia imam, dia makmum, dia menyapu masjid. Ada orang datang ke masjid. Palak dia, gondok dia, marah dia, dibantainya azan jam 2 malam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, datangan semua orang. Satu komplek datang, marah-marah Pak RT, Pak RW. Kenapa kalian datang azan jam 2 malam? Kata dia, aku datang waktu sholat, kalian tak ada azan. Aku azan pas waktu sholat, kalian tak ada satu pun datang. Sekarang aku azan berdatangan kalian kan? Usahakan tinggal di lingkungan yang dekat dengan masjid. Lingkungan kita ini ada 3. Yang pertama lingkungan tempat tinggal, yang kedua lingkungan tempat kerja. Usahakan di tempat kerja itu ada itu komunitas, circle-circle, link-link yang memang linknya link masjid. Tapi ada juga yang model link-link, ya link sakau, link kongko-kongko, link. Kalau link masjid ini tanya aja, kau nanti sholat zuhur di mana? Oh enak masjid sana, pengajiannya dengan Ustaz Haruna Hasyim. Pengajian di mana? Itu dengan Ustaz alumni Azhar. Gitu tanya. Kalau sama ini mana? Oh enak sana, mabuknya lain sana. Macam mana mabuk sana? Diminum sekarang, 3 hari lagi baru mabuk. Siapa yang tak punya dosa? Siapa yang tak pernah silap dan salah? Maka yang lalu-lalu cukuplah sudah, yang akan datang kita tatap masa depan. Betul? Usahakan lingkungan tempat kerja, kantor, bisnis. Alhamdulillah, bersyukur kalian anak-anak muda KNPI Kepri dengan berada di KNPI. Nasionalismenya dapat, religiusnya dapat, dunianya dapat, akhiratnya dapat insyaallah. Amin. Lalu kemudian lingkungan yang ketiga adalah medsos. Kalau dulu cuma 2, rumah, kerja, rumah, kerja. Sekarang ada yang ketiga dan dia menyita waktu kita paling banyak, medsos. Anak kecil memeluk batang pisang, diikat pakai selendang. Kenapa? Emaknya asik main gadget. Udah dapat videonya? Belum, nanti ku kirim. Anak bayi lahir menggigil kedinginan, datanglah bidan dimasukkan ke dalam akuarium. Apa namanya? Hah? Saya tahu, cuman ngetes saja. Dimasukkanlah ke dalam inkubator, distellah berapa derajat Celsius. Setelah dimasukkan, bidan pun asiklah main handphone. Pas ditengok anak masak. Saking kan hebohnya orang gadget. Dapat pula saya kiriman gambar, nenek, atau paman, bapak, ayah, abang, kakak, adik duduk di kursi. Si nenek menengok ke kiri, nengok ke kanan, nengok kiri, nengok ke kanan. Tertulis di atas, silent generation. Generasi yang penuh dengan diam. 5 orang duduk yang sama di airport yang sama, mau naik pesawat yang sama, duduk di kursi yang sama, di saat yang sama. La salam wala kalam. Kita orang Islam diajarkan kalau jumpa, assalamualaikum pak, mau kemana? Bapak dari mana? Saya dari Pekanbaru. Di mana tinggal? Tinggal saya di Panam. Oh masya Allah, kenal dengan bapak anu? Kenal, balanci-lanci. Anaknya rumahnya Jawa, dakek mana? Sekarang la salam wala kalam. Kita diajarkan kalau ada yang bersin, alhamdulillah, yarhamukallah. Ini pak ada obatnya. Obat apa ini? Obat bagus, obat nih, 2 gendangnya pak, kalau tak sehat mati. Sekarang mau bersin, mau jungkir balik, tak ada peduli, dia sibuklah dengan gadgetnya. Begitu dapat, jatuh satu meninggal, bukan ditolong, dipoto pula. Ada orang meninggal mendadak di sebelah, langsung kawannya komen, kesian, kesian, kesian. Rupanya yang komen tuh Upin Ipin. Mau jadi apa kita dengan komunitas kita ini? Lingkungan kita 3. Lingkungan tempat tinggal dekat surau langgar dan musola. Lingkungan tempat kerja, circle kita orang-orang yang pengajian. Lingkungan medsos. Sudahkah kita perhatikan siapa viewer, follower kita di Instagram, di Facebook, di grup-grup WhatsApp kita? Alhamdulillah Ustadz, grup SD kami itu isinya kiriman ceramah Ustadz. Alhamdulillah. Grup SMP kami ini agak bahaya sedikit Pak Ustadz. Kemarin saya kirim gambar saya sama laki saya ucapan Idul Fitri Pak Ustadz. Apa komen dia? Itu lagi kau yang lisut itu. Masih gantengan abang kan? Akhirnya jumpa reuni. Pas menengok curhat. Ada rasa damai dalam hati. Lalu kemudian cerita lagi. Akhirnya cucian lama belum kering. CLBK. Bukan saya melarang datang reuni, datanglah, tapi bawa laki, bawa bini. Kalau tidak nanti mesra tak pada tempatnya. Bukan saya melarang untuk reuni, datanglah, tapi yang kita bicarakan yang meninggal sudah berapa orang, anaknya sekolah di mana. Bukan saya melarang untuk reuni, silakan datang, datanglah, tapi kita tanya si Pulan sekarang mana, Saya sudah tamat SMA 96, sekarang 2022, berarti sudah 26 tahun. 20 tahun tak jumpa. Pertanyaan, kubur Sianu di mana? 40 tahun tak jumpa, mulai bertanya, sakit kau apa? Aku jantung koroner. Kau? Usus buntu. Kau? Urap. Kau? Diabetes. 50 tahun tak jumpa, pertanyaan mulai, masih hidup kau lagi? Sambil berbisik mulai bertanya, pakai pempes merek apa? Suara sudah mulai tak kuat, mulai berbisik ke telinga, udah ngopi belum? Mudah-mudahan dengan komunitas itu kita makin takut sama Allah. Komunitas kami namanya Angkatan 96. Karena saya masuk IAIN Susko 96. Bung Ramon itu seangkatan dengan saya. Jadi kalau saya ditanya orang, kenal Ustadz yang berita kemarin tokoh-tokoh kampar berprestasi salah satu Ramon? Oh, seangkatan saya itu, saya bilang. Angkatan saya, kami sama, kami seangkatan. Cuman waktu itu dia bintangnya. Kenal Ustadz dengan siapa? Oh, kami sama, Pak. Akhirnya sekarang setelah lama berjumpa lagi, tiap bulan kami kumpul, reuni, cerita-cerita. Alhamdulillah beberapa kawan yang datang, udah hampir 2 tahun berjalan pertemuan ini, sehat walafiat. Beberapa yang tak datang, meninggal. Saya kalau kawan-kawan ini datang pas acara reuni, mereka semangat minta foto. Foto dulu, foto dulu, foto dulu. Dalam hati saya, kalau matilah aku dalam bulan ini, pasti foto ini diposting mereka, dilingkarinya muka aku warna merah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemarin memang waktu kami pertemuan reuni terakhir dengan Ustaz Somad ini, nampak tanda-tanda ngomongnya itu memang agak slow. Terserah kaulah mau komen apa, tapi paling tidak kawan ini mengirimkan Al-Fatihah, paling tidak kawan ini mengirimkan Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Jangan sampai kita mati kawan takut. Jangan sampai kita mati kawan bersyukur. Sianu kemarin kenapa tak datang? Udah meninggal. Alhamdulillah. Aku bang takut ke kamar mandi sendirian. Kenapa? Sejak Sianu mati itu jadi hantu agaknya dia sekarang. Gara-gara perbuatan yang tak baik. Pertama, temukan titik balik. Yang kedua, berkomunitas. Komunitas ada 3. Lingkungan tempat kerja, lingkungan tempat tinggal, lingkungan medsos. Yang ketiga, istiqamah. Ini saling kait mengait antara 3 nih. Kenapa tidak istiqamah? Karena tidak berjamaah, tidak berkomunitas. Kenapa tidak berkomunitas? Karena tidak hijrah, karena tidak menemukan titik balik. Temukan titik balik, temukan komunitas, insyaallah diberi Allah istiqamah. Nanti kalau sudah punya grup, grup biker subuhan, grup jawara, grup sembelih halal Juleha, juru sembelih halal. Saudara-saudara yang punya komunitas yang tak berani, ketakutan, takut nengok darah, masuk kalian ke grup ini. Ini grup yang berdarah-darah. Bawaannya golok aja. Saya termasuk, saya ini orangnya memang kalau ceramah menggelegar. Tapi kalau disuruh motong ayam, belum pernah seumur hidup motong ayam. Tiba-tiba dipaksa Juleha, disuruhnya memotong sapi. Kasih mereka golok, penuh lemari itu golok dari Juleha. Setelah dikasih golok, Ustaz Somad silakan potong, mau kita tolak malu, awak profesor. Tak kan kita bilang, mohon maaf, tolong potong Pak Ustaz, siap kata saya. Potonglah, bismillah ya Allahu Akbar, selesai. Dan carilah videonya, ada itu di YouTube. Tulis itu ya, www.youtube.com, tulis itu, UAS sembelih, nampak saya motong sembelih. Wal awal wal akhir, itu yang pertama dan terakhir. Jadi nanti di grup itu untuk bulan ini, Oktober, bulan September, setelah ini Oktober, angkat satu orang yang tugasnya membangunkan malam untuk tahajud call. Untuk bulan ini kau yang nanti nelpon ya. Assalamualaikum guys, waalaikumsalam, tahajud ya, ya. Assalamualaikum sister, ya tahajud ya, ya. Assalamualaikum bang, tahajud ya, ya. Udah telepon semua, nah dia pun tidur. Hebat kau ya. Aktif kau selama sebulan ini menelponnya. Aku nelpon aja. Jadi kau tak sembahyang. Kata Ustaz Somad, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan perbuatan baik, maka dia sudah dapat pahalanya. Inilah aliran sesat. Kita menunjukkan orang buat baik, kita mesti buat. Buat baik berpada-pada, buat buruk jangan sekali. Ganti-gantian. Buat itu macam rapor, macam sekolah dulu. Bagaimana sholat tahajudnya, bagaimana sholat witirnya, bagaimana sholat sunat wudhunya, bagaimana istighfarnya, bagaimana sholawatnya, bagaimana baca Qur'annya, bagaimana sholat berjamaahnya, bagaimana sedekahnya. Nah, ini amat sangat penting. Karena kalau tidak, na'uzubillah, habislah kita ditelan oleh zaman. Ini yang hadir ini adalah orang-orang yang sudah lulus fit and proper test. Betul? Proper test apa Pak Ustaz? Selama 2 tahun ini, dari tahun 2020 ke 2021, berapa orang kawan kita yang meninggal karena COVID? Datang COVID, meninggal. Naik bensin, meninggal. Naik pupuk, meninggal. Kita yang masih hidup sekarang, mereka sudah selesai dengan penderitaan ini. Kita masih lagi menghadapi ini semua. Kenapa kita sabar? Karena sudah disebarkan beberapa kartu, namanya kartu sabar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita masih hidup sampai malam ini? Banyaklah jamaah ini mengatakan ke saya, "Ustaz Somad banyak-banyak istirahat ya. Saya tengok Ustaz sibuk sekali, Pak Ustaz. Ustaz saya tengok wajah Ustaz kuning. Ustaz saya tengok ini kurang makan," kata dia. Padahal saya sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Sampai ada orang Batam ini yang bilang ke saya, seandainya Ustaz Somad ini buatan Jepang, sudah lama rusak. Tapi karena ini doa orang Batam, orang Kepulauan Riau, masih hidup saya sampai hari. Orang Natuna, satu pulau itu berdoa, "Ya Allah, sehatkan Ustaz Somad sampai jadwal dia datang, ya Allah. Sesudah ini, terserahlah, ya Allah." Apalagi panitia-panitia itu, sangat mereka berharap. Jadi sampai masanya nanti kita akan merindukan kawan sahabat. Tadi begitu makan, "Ustaz Somad tambah-tambah." "Enggak, saya nasi, saya udah." "Ini lo tambah ikan enak." "Pas saya sendokkan, tersendoklah jengkol. Waktu saya tarik jengkol itu ke piring, terbayang saya muka kawan saya sama-sama aliyah, sama-sama kuliah, makanan kesukaan dia, menetes air mata saya. Tapi cepat saya hapus biar jangan nampak orang. Jadi diambilkan orang pula tisu kan. Ini ambil tisu, ini rekam orang pula, keluar pula soundtracknya. Kadang jamaahnya ada aja orang ini kan. Jadi terbayang saya muka dia dulu memasak ikan teri pakai sambal di asrama. Terbayang kami sama-sama kuliah. Sedang makan itu saya bacakan, malam Jumat pula, untuk almarhum kawanku yang baik, saya bacakan Al-Fatihah, Allahumma fillahu warhamu. Begitulah hendaknya kita berkawan ini nanti. Di antara kita ini tak tahu entah siapa duluan berangkat menghadap Allah. Tapi kalau menengok gerak-gerik antara kita ini, nampaknya saya duluan. Maksudnya saya duluan mengiring jenazah kalian. Jangan serius sekali. Kalau serius sekali nanti semua menangis, siapa yang tahu sih? Saya tak tahan nengok kalian menangis. Aku lebih dulu menangis nanti. Tolong kalau kalian dapat kabar berita Abdul Somad meninggal di Pekanbaru, jangan datang. Kenapa? Karena tanganku tak bisa lagi menghapus air mata. Boleh untuk update status besok pagi. Kalau bisa jangan serentak, nanti ketahuan modalnya dari mana. Pas jam 10. Dimulai jam 9, jam 10 berakhir. Saya walaupun ceramah ini tak menengok jam, tahu saya itu 21 jam. Dari mana? Terasa kesemutannya. Begitu. Begitulah rupanya kalau kita sudah agak-agaknya nanti pas mau mati itu pun begitu juga rasanya. Terasa dia rasa-rasa itu hilang. Rasa makan enak sudah tak enak lagi. Rasa tidur enak sudah tak enak lagi. Dulu enak saja menggenikan tangan, terasa sakit. Dulu nampak, ada muda, ada tua. Sekarang saya nih berdiri, tak bisa saya bedakan mana nenek-nenek, mana anak gadis. Sama aja nih semua. Udah tua, udah. Makan tak lagi rasa enak. Gigi beberapa udah tercabut. Agak-agaknya kematian itu pun juga. Cuman karena Allah masih sayang dengan kita, dibuatnya malaikat itu datang, tak ngasih tahu. Coba bayangkan seandainya malaikat itu datang ngasih tahu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah di jembatan Barelang gitu deh. Apa tak mencret gitu dibuatnya. Ada rupanya yang bisa menjamin bahwa kita yang datang malam ini tegak berdiri ini masih hidup besok pagi. Ada yang menjamin? Tak ada. Bangun tidur tengok jam dinding masih berdetak. Alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bangun malam tengok di sebelah bini masih tertidur. Alhamdulillah. Bangun malam tengok TV masih hidup. Rencana mau nonton TV rupanya ditonton TV. Bangun malam tengok pegang handphone. Alhamdulillah. Sampai masanya nanti bangun malam gelap gulita dipegang ujung kain. Tak ada lagi jahitan. Rupanya kain bukan lagi baju tapi sudah kain kapan. Malaikat datang bertanya, marabbuka, istrimu yang cantik jelita, 40 hari, 4 bulan 10 hari sesudah itu akan menikah dengan brownies, brondong manis. Hari ini bapak tersenyum, tapi nanti di jalan terpikir, betul juga kata Ustaz. Ibu hari ini bukan main, gelang, cincin, anting, subang. Apa kabar? Sehat? Tapi ternyata begitu jam 12 malam nanti ibu mati, tarikan napas sekaligus hembusan yang terakhir. Itulah mengapa orang meninggal itu matanya terbuka. Kenapa? Karena hembusan terakhir ruhnya keluar dan mata menengok ruh itu keluar. Istri buah hati belayan jiwa pun tak berani menutupkan biji mata kita. Akhirnya dia datang ke masjid. Pak Imam, tutupkan mata lakiku tak tertutup dari tadi malam. Pak Imam pun datang, ibu kalau bisa jangan di sini, ke sana dulu, kata Pak Imam. Kenapa? Nanti ibu enggak tahan nengok. Rupanya Imam itu mau membisikkan, dulu sombong kali kau kan? Kemana cincin ibu? Kemana gelang ibu? Kemana anting ibu? Kemana subang ibu? Kemana rantai ibu? Mereka pakai untuk modal. Modal usaha. Kalau bisa Ustaz Somad ini tak usah kita undang lagi. Saya berharap ikut pengajian ini selesai masalah. Mendengar pengajian ini makin banyak masalah saya rasa Pak Ustaz. Insya Allah yang saya cakapkan ini adalah kita semakin memikirkan akhirat. Dunia jangan tinggalkan. Saya tak mau setelah pengajian ini tiba-tiba etos kerja kawan-kawan di KNPI menurun. Besok tiba-tiba rapat di kantor wali kota, di kantor bupati pas ditanya, gimana kinerja kita untuk tahun 2022-2023 ini? Kita akan menghadap Allah. Apa ini? Kita tidak diajarkan untuk meninggal dunia. Kita mendapatkan dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Diberikan anak yang soleh dan solehah. Yang belum berjumpa jodoh, yakinlah jodohmu sedang datang. Tak lama lagi akan sampai. Yang bilang amin itu yang belum berbini aja. Rezeki dibukakan Allah yang halalan thayyibah, bisa haji umroh, bisa membuka rumah Quran, bisa membuatkan pesantren tahfiz Quran gratis untuk yatim dan duafa. Hanya dengan 1000 sehari Anda sudah berkontribusi untuk program beras fakir miskin sekepulauan Riau. Bukan kita yang mengumpulkan, paskas, pasukan amal soleh. Kalau satu hari 1000 berarti sebulan berapa? 25.000, tanggal merah libur. Hanya 25.000 guys. Kau sudah selamat dari pendusta agama. Mana relawan-relawan paskas? Ini nampaknya terkumpul 2,5 miliar malam. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Relawan paskas bawa ini kotak-kotak, banyak mereka ini mau nyumbang beras bukan 25 kilo, satu kontainer mereka siapkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa-apa sambil jalan. Saya baca Fatihah ini pelan-pelan karena pada beberapa orang menengok kresek sedekah itu jantungnya agak-agak berhenti berdegup. Nah, itu maka saya bacakan Quran ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa kata malaikat menengok orang yang bersedekah? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasihlah dia ganti ya Allah. Ada yang pura-pura khusyuk menengok ceramah biar tak keluar duit. Ada yang pura-pura membaca Fatihah pejam mata sambil melirik, udah lewat belum? Ustaz tu ceramah aja nyuruh orang, dia tak ada ngasih. Aku dah keluarkan nah duit, tak ada dan mereka datang, aku masukkan balik. Mana adik-adik ini tak mau pula dia nerima duit ni. Masya Allah. Gerakan impak beras. Kalian foto lah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah isinya 100.000, 50.000. Kadang di tempat lain begitu dibuka nampak lapati murah bawa golok. Memang kalau di komunitas anak-anak muda ini luar biasa. Sesuailah dengan warna bajunya. Ada merah, ada biru, 100.000 sama 50. Yang hijau ada 20.000. Di tempat lain abu-abu semua. 2.000 perak. Ustaz Somad, Ustaz Somad. Ya. Kalau kita sedekah 2.000 masuk surga Pak Ustaz? Masuk, tapi dekat WC. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Sabit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik, dalam agamamu. Wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan hidayah pada kami ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami bersaudara karena engkau. Bersaudara dalam ikatan KNPI, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga umat, menjaga ulama. Jadikan kami berkawan, bersahabat di dunia, bertetangga dalam surga Jannatul Firdaus. Ma'an nabiyin, bersama nabi-nabi. Wasiddiqin, bersama orang yang benar. Warsyuhada, bersama orang mati syahid. Wassalihin, bersama orang yang saleh. Allahumma a'inna bil iman, hidupkan kami dengan iman. Wa amitsna bil iman, matikan kami dengan iman. Wahsyurna yaumal qiyamati ma'al iman, bangkitkan kami di padang mahsyar membawa iman. Wa adkhilnal jannata ma'al mu'minin, masukkan kami ke dalam surga bersama orang beriman. Allahumma ja'alna minal ladhina istami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang yang mendengarkan nasihat baik lalu mengiringinya dengan amal-amal yang baik-baik ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, jadikan pasangan hidup kami, anak cucu kami sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih, berikan kami yang rezeki halal barakah supaya bisa kami bangun masjid, supaya bisa kami bangun pesantren tahfiz Quran gratis yatim fakir miskin dan duafa. Allahumma aftah lana futuhal arifin, bukakan pintu hati kami untuk belajar agama, belajar baca Quran, belajar tafsir Quran, sehingga amal kami benar menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tada' lana dzamban illa ghafartah, dosa kami banyak ya Allah, jangan biarkan kami mati dalam keadaan belum bertaubat. Wala maridan illa syafaitah, ada saudara kami yang sedang kau uji dengan penyakit, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang sudah meninggal dunia, lapangan kuburnya, ampunkan segala dosanya ya Allah. Wala hajatan min hawajid dunya wal akhirati laka ridha walana fiha salah, segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, maka mudahkanlah ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah,